Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang lalu kita telah mengambil pembahasan munada, dan secara umum munada terbagi menjadi berapa bakhtiar? Surah dua, yaitu tetap kita wahyu munada yang mabni dan yang mu'rab. Ini dilihat dari sisi apa? Pembagian ini dilihat dari siapanya? Revi. Hukum i'rabnya. Mana ada yang mabni ada berapa? Umar. Dua, yaitu mufrad alam dan nakirah maksudah. Apa yang dimaksud dengan mufrad alam? Ma laisa mudhafan wa la syabihan fil mudhaf. Hukumnya mabni ala dham. Tayyib. Kemudian nakirah maksudah alif. Maksudnya apa? Allati yusadu bi nida'iha ma'ayyan. Ma hukmu? Mabni ala madza? Mabni ala? Ha? Mabni ala dhamm sama. Ya. Dan dia mufrad alam nam taib, dia mabni yun ala dhamm. Kemudian nakirah maksudah juga. Sekarang yang kedua, munada mu'rab. Kita baru mengambil satu, yaitu apa? Akbar. Hah? Hah? Nah, enggak nyambung. Zaid. Abah Ridwan. Nakirah ghairu maksudah. Maksudnya apa nakirah ghairu maksudah? Nah, itu nah suatu isim nakirah yang dimaksudkan dengan memanggilnya adalah individu yang tertentu, yang tidak apa? Tidak tertentu. Kalau yang tadi nakirah maksudah, individunya sudah tertentu. Lalu apa yang membedakan maksudah dan ghairu maksudah? Kita bisa membedakan bagaimana? Nah, kembali kepada maksud orang yang berbicara. Baik. Sekarang kita masuk pada nah, munada mu'rab yang kedua, yaitu al-munada al-mudhafu. Ta'rifuhu huwa alladhi yatakawwanu min ismaini thanihima majrurun da'iman. Nah, baik. Munada mudhaf yaitu yang tersusun dari dua isim, nah, dan yang keduanya senantiasa dijarkan. Dan ini jelas dengan ini. Nah, yaitu kondisi nah, munada di mana dia terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Mithaluhu qawluhu ta'ala ya ahlal kitab wa qawluhu ya qawmana. Nah, i'rab untuk munada jenis ini, ya harfu nida mabniun ala as-sukun la mahala laha min al-i'rab. Ahla munada mansubun wa alamatu nasbi fathah li annahu mudhaf. Na'am. Wal kitab mudhafun ilaih majrur. Na'am. Dan ini mudah, cuman na'am terkadang dalam pengamalannya apalagi terutama dalam mukhatabah, karena Naam nida yang biasanya kita gunakan dalam apa? Dalam ungkapan sehari-hari. Tayyib biasanya kadang keliru-keliru. Dan paling banyak kita dapati dalam pelajaran ya, ya Rasulullah, ya tidak. Ya Rasulullah dalam hadis-hadis. Maka jangan sampai keliru. Naam menjadi ya Rasulullah. Naam ini lahan keliru dalam pengucapan. Kemudian jenis yang ketiga al-munada al-musyabbah bil mudhaf. Ta'rifuhu huwa ma tasala bihi syai'un min tamami makna. Yaitu nah sesuatu yang bersambung dengannya nah hal yang merupakan bagian dari kesempurnaan maknanya. Baik. Jadi munada ini khanifillah yang dipanggil ini adalah apa? Dia bersambung dengan sesuatu yang merupakan bagian dari kesempurnaan maknanya. Kapan saja bagian yang merupakan kesempurnaan makna tersebut dihilangkan, ia akan menjadi apa? Maknanya kurang. Perhatikan contoh misalnya. Misaluhu ya tali'an al-jabala. Ya tali'an al-jabala. Wahai orang yang mendaki gunung. Nah, wahai orang yang mendaki gunung. Ngapain kalian daki-daki gunung? Misalnya. Ya tali'an al-jabala. Nah, i'rabuhu ya harfu nida tali'an munada mansubun. Li'annahu syabihun bil mudhaf. Naam. Wa huwa wasfun ya'malu 'amala fi'li. Dan dia adalah wasf. Ya di sini apa bentuknya Ahmad? Hah? Wasfun maksudnya apa? Hah? Ha. Apa maksud wasfun di sini? Kenapa dinamakan wasfun? Berupa isim fa'il. Nah, wasfun itu maksudnya naam apa? Yaitu pengungkapan evanifina yang lebih global dari apa? Isim fa'il, isim fa'il, isim maf'ul, ini wasf disebut dengan wasfun. Atau dinamai dengan wasfun. Nah, lebih jelas lagi wa huwa ismun fa'il ya'malu 'amalan fi'il. Berupa isim fa'il yang beramal dengan amalan fi'ilnya. Berarti amalan fi'ilnya apa? Wahyu. Isim fa'il atau wasfun beramal dengan amalan fi'il. Amalan fi'ilnya apa? Naam. Merufakkan fa'ilnya dan menasabkan maf'ulnya. Dan di sini butuh apa? Butuh apa? Butuh maf'ul. Nah, mendaki apa? Maka harus disebutkan sesuatu yang menjadi kesempurnaan maknanya. Maka ditambah ya tali'an al-jabala. Ya tali'an al-jabala. Wahai orang yang mendaki gunung. Faka'annaka kulta yatla'ul jabala. Dia mendaki gunung. Al-jabala maf'ulun bih mansubun wa alamatun asbihi al-fathah. Nah, baik. Sekarang tugasnya buat khanifillah contoh apa? Munada yang kategori apa? Musyabbah bil mudhaf ini. Tiga. Nah, adapun yang munada mudhaf ini mudah sekali dan penggunaannya banyak. Baik. Kemudian yang kedua buat contoh dari munada nakirah ghairu maqsudah. Kalau mufrad alam banyak enggak perlu. Nah, karena mudah insyaallah. Jadi dua jenis ini, nakirah ghairu maqsudah dan apa? Dan munada musyabbah bil mudhaf. Nah. Baik. Tiga-tiga, masing-masing tiga. Kalau seorang memanggil wahai orang yang berbakti pada ibunya, bagaimana jadinya? Contohnya, wahai orang yang berbakti pada ibunya, nah, bersabarlah, jangan engkau merasa jemu. Bagaimana jadinya? Amin. Jemu, nah, malla, malla ya malu. Jadinya apa? Harus berupa isim fa'il, dibuat isim fa'il. Isim fa'il dari barra ya birru apa? Barra ya birru. Barirun. Bairun. Barun. Nah, berarti apa? Ya, barun. Bi ummi, pakai mbak. Ya barun bi ummi. Isbir wala tamal. Nah, nah itu contoh-contohnya buat seperti itu yang bagus. Nah, unduru fawaid wa tanbihat al-awwal. Lam yaqa'i nida'u fil Qur'ani bi ghairi ya minal adawat. Nah, ini faedah. Tidak didapati munad huruf nida khanifilah di dalam Al-Quran selain dengan ya. Jadi dalam Al-Quran, nah, hanya menggunakan ya saja. Kemudian faedah yang kedua, hadfu harfi nida kathirun wa sa'igun fi lughatil Arab. Nah, menghilangkan huruf nida itu, nah, banyak penggunaannya dan boleh, nah, dalam lughah Arab, apalagi dalam bahasa kita, alhamdulillah, ya tidak. Hampir jarang kita pakai na'am nida, ya, langsung sebut nama saja, ya tidak. Enggak ada wahai. Kadang malah orangnya he he he, gitu saja. Nah, baik. Jadi membuang huruf nida itu banyak dan boleh. Wa min dzalika qauluhu ta'ala Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Yusufu a'rid an hadha. Nam Yusufu a'rid an hadha. Wa Yusuf sama juga dengan ayat tadi. Nam a'rid an hadha. Maksudnya apa? Ya, Yusufu. Berarti i'rabnya apa? Yusufu. Yusufu. I'rabnya bagaimana? Tuan. Munada mufrad alam. Terus mabniun ala dhamm. Terus sudah kita tahu ada fi mahalli tidak? Apa? Fi mahalli nasbin munada. Nah, tayin ini kalau mau dilengkapkan kan? Kalau mau dilengkapkan, kenapa dia agak menduduki kedudukan nasab? Karena na'am makna ya, na'am hakikatnya adalah apa? Ad'u. Tayib ad'u. Berarti apa? Ad'u Yusufa. Maksudnya seperti ini. Wa qawluhu rabbi ufirli, dan ini juga banyak dalam doa. Rabbi ufirli ay na'am ya rabbi, dalam ayat tadi ya Yusufu. Wa ya rabbi fahuwa munada mudhafun ila ya'il mutakallim. Berarti kalau Rabbi ufirli. Berarti Rabbi, i'rabnya bagaimana? Alif. Munada surah munada mudhaf, terus hukumnya mansubun wa alamatu nasbi fathatun muqaddaratun mana amin tahuniha isyikal dan mahal biharakatin munasabah. Terus waliyat al-mahdufah nah tayyib ya mahdufah dhamir al-mukasir rohanin ala as-sukur diwahan li na'am cerrin mudhafun ini. Kemudian tanda yang ketiga, al-munada la yakunu illa isman. Munada itu tidak bisa kecuali berupa isim. Naam. Fa'idha waliya harfan nida'i harfun nahu qawlihi ta'ala ya layta qawmi ya'balun. Naam. Maka apabila setelah huruf nida itu adalah apa? Huruf. Jadi harusnya setelah huruf nida berupa apa? Isim, ya tidak? Maka apabila setelah huruf nida itu adalah berupa huruf juga, seperti contoh ya laita, ya laita qawmi ya'malun, ya laita qawmi ya'lamun, au fi'lun nahu qawlika ya ra'aka Allah. Nah, faya fiha litanbihi la lin nida. Ini faedah. Ya ra'akallah, ya hafizakallah. Naam. Ya laitana. Maka ya di sini huruf apa? Harfu tanbih kan itu, bukan huruf nida. Nah, wa huwa madhhabul jumhur, wa rajahu Abu Hayyan wa Ibnu Malik. Dan ini madhhab jumhur dan dirajikan oleh Abu Hayyan dan Ibnu Malik. Wa qila innal munada mahdhuf yuqaddaru fi kulli maqamin ma yunasibu. Wallahu a'lam. Dan dikatakan munada itu mahdhuf. Nah, pada contoh-contoh itu. Dan ditakdirkan pada setiap kondisi yang mencocokinya. Cuman ini pendapat lemah, kenapa? Karena selama tidak butuh mahdhuf-mahdhufan, ya tidak usah. Ya. Dan salah satu kelemahan kalau apa di sana butuh takdir sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, yang terlihat saja, oh ya di sini bukan huruf nida, gampang. Ya di sini adalah huruf tanbih. Tayyib. Kemudian yang keempat, aktsaru anwa'il munada wujudan fil Qur'anil Karim al-munadal mudhaf, tsumma al-munadal 'alam. Kebanyakan jenis munada yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim adalah munada mudhaf. Kemudian munada mufrad 'alam. Waqad ata al-munada an-nakira al-maqsuda fi qawlihi ta'ala wa ya sama'u aqli'i. Naam, nakirah maqsuda. Naam. Wa ya ardu taib, wa ya jibalu, wa ya naru. Naam, misalnya kulna ya naru kuni bardan wa salama. Ya naru. Naam, berarti naru di sini i'rabnya bagaimana? Di surah Kahfi. Munada ini adalah dam. Ya naru. Mufrad alam. Ini bukan munada mufrad alam. Munada jangan tergesa-gesa. Cepat itu tidak harus tergesa-gesa. Nah, cepat itu tidak harus tergesa-gesa. Malah tergesa-gesa jadinya tidak cepat. Apa? Munada apa? Nakirah maksudah. Nah, nakirah maksudah. Mamni. Ya Bushra. Nah, wa za'a bi nida'i ay fi kathirin min al ayat. Naam, nahu ya ayyuhan nas. Naam, ya ayyuhan nas. Yaitu apa? Dan datang. Naam, kemudian dalam Al-Qur'an afanabila dengan memanggil ayyu. Taib. Wa huwa awwal nida'in fil Qur'anil Karim. Dan ini awal nida dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu apa? Ya ayyuhan nas. Jadi awal panggilan, yaitu panggilan kepada seluruh manusia. Nah sekarang i'rabnya ifanimillah. Kalau kita mendapati ya ayyuha, ya ayyuha, maka ya harfu nida, ya kan? Kemudian ayyu munada nakirah maksudah. Berarti apa? Kalau munada nakirah maksudah, hukumnya apa Bakhtiar? Bisur'ah. Munada nakira maksuda. Tayyib. Munada nakira maksuda mabniyun ala dhamm. Kemudian ha litanbih. Naam. Wal ha litanbih. Wan nasu naqtun aw badal. Ya, perhatikan. Ya ayyuhan nasu. An-nasu na'at atau badal. Seperti juga ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal rasul balligh ma unzila ilaik. Ini diingatkan cara mengirab ya ayyuhal. Wa amal munada nakira ghairul maksudah wal munada asyabih bil mudhaf falam yarida fil Qur'anil Karim illa fi ayatin wahidah. Dan ada pun munada nakira maksud ghairu maksudah dan munada syabih bil mudhaf, maka tidak datang dalam Al-Qur'anul Karim kecuali pada satu ayat saja. Nah, muhtamilatin lahuma wa li ghairihima, yang ayat ini memiliki kemungkinan untuk kedua jenis munada tersebut, juga untuk selain keduanya. Nah, jadi ada ihtimal. Wa hiya qauluhu ta'ala ya hasratan 'alal ibad. Ini bisa memiliki banyak kemungkinan munada jenis apa ini. Ini faedah. Ya hasratan 'alal ibad. Naam. Faqad qila innal munada mahdhuf wa taqdir ya haula'i. Naam, ya haula'i. Tahassaru hasratan. Fatakunu hasratun maf'ulun mutlaq. Kalau dikatakan munada nakirah ghairu maksudah, maka mudah, ya kan? Ya hasratan berarti apa? Munada nakirah ghairu maksudah, hukumnya apa itu? Mansub. Baik. Ya, ini faedah-faedah seputar Al-Qur'an. Nah, PR-nya juga di i'rab ya haula'i. Ya, 7. Nah, ya haula'i. Bagaimana mengirab ya haula'i? Kemudian jenis apa? Nah, sama caranya mengirab seperti apa? Ya hada. Nah, ya hada sama ya haula'i. Baik, barakallahu fikum. Di sini ada diagram Ikhwanifila, diperhatikan untuk mempermudah. Dan ini mudah sekali. Munada ada mabni, ada mu'rob. Mabni ada 2, mu'rob ada 3. Taib, contoh-contohnya. Taib. Dilihat-lihat yang masih belum mutqin, masih belum hafal, masih ditanya butuh melihat kitab hukumnya. Ini harus diulang-ulang. Ya. Karena ilmu alat yang seperti ini Ikhwanifila, ya tidak boleh ketika praktek melihat buku lagi. Masa mau membaca kitab, teorinya masih dibaca dulu, belum memahami maknanya. Ya, sudah dibaca, ya tidak. Nah, mau membaca satu muka misalnya. Pertama harus baca teorinya dulu, ini hukumnya apa. Kedua, nah, mencari makna kata per kata. Ya, nah, seharian mungkin belum dapat. Ya. Barakallahu fikum. لا تغير تسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت